Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga seluruh pendengar radio Bas FM di mana saja berada, dan juga radio kita yang ada di Madiun dan ada di Ponorogo. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih tetap mendapatkan nikmat, kesempatan, semangat dan kemauan untuk lanjut mengkaji dan membahas prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan terakhir kita membahas bersama syarah Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahumullah yang menjelaskan tentang keyakinan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah yang berkaitan dengan sikap seorang muslim, seorang ahlu sunnah terhadap waliyul amr. Terakhir kita sampai pada halaman 114 bagian paling bawah, yaitu ketika kaum muslimin menghadapi para pemimpin yang zalim, menghadapi waliyul amr yang semena-mena, yang jahat. Apa sikap yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimin? Kata Al-Imam Al-Muzani, kewajiban muslim ketika menghadapi penguasa yang zalim adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah menjadikan para penguasa itu lama-lama bersikap lembut kepada rakyatnya. Jadi terakhir kita membahas tentang kewajiban kaum muslimin ketika menghadapi pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim dan sewenang-wenang. kewajibannya adalah bertaubat. Syekh Abdul Razzaq membawakan ayat yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 129. Akibat keadaan orang-orang yang zalim, maka akan mendapatkan pemimpin yang zalim. Rakyat yang tidak dekat kepada Allah, rakyat yang banyak berbuat maksiat kepada Allah, maka akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang seperti mereka. Ayatnya sudah kita baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain. Kami jadikan sebagian orang yang zalim menjadi pemimpin bagi yang lainnya, disebabkan apa yang telah mereka lakukan, disebabkan ulah tindakan mereka yang telah lakukan. Maka atas dasar ini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah menjelaskan, fa'alal ibadi an yatubu ilallahi awalan wa yuslihu anfusahum wa ahlihim wa man hawlahum bidda'wati ilallah. Maka kewajiban para hamba Allah adalah bertaubat kepada Allah. Kewajiban kaum muslimin bertaubat kepada Allah awalan, pertama kali. Jadi yang langkah pertama untuk memperbaiki keadaan supaya pemimpinnya nanti menjadi orang-orang yang adil, orang-orang yang baik, hal pertama yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah bertaubat kepada Allah. Bertaubat dalam arti yang sebenarnya, yang sebelumnya banyak melakukan kemaksiatan, berhenti dari kemaksiatannya dan meninggalkan kemaksiatan. Yang tadinya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, berhenti dari pelanggarannya. Yang tadinya banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan masalah agama, berhenti dari penyimpangan-penyimpangannya. Yang tadinya jauh dari Al-Quran dan Sunnah, sekarang harus dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang tadinya jauh dari sunnah Nabi SAW, dari tuntunan Nabi SAW, sekarang harus dekat dengan tuntunan Nabi SAW. Apa tuntunan Nabi SAW ketika menghadapi masalah-masalah di tengah masyarakat, ketika banyak kejahatan, ketika pemimpin zalim, ketika kekejian merajalela? Maka ketika Nabi, ketika Al-Quran memerintahkan kita supaya bertaubat, kita bertaubat, meninggalkan segala kemaksiatan, meninggalkan segala penyimpangan, meninggalkan segala tindakan yang bid'ah, yang diadakan secara baru dalam agama, dan kembali mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini pertama. Jadi kaum muslimin harus bertaubat kepada Allah. Taubatnya harus ikhlas. Taubatnya harus ikhlas. Wa yuslihu anfusahum, dan memperbaiki diri. Setelah bertaubat, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan penyimpangan, meninggalkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum syariat, terhadap Al-Quran Sunnah, harus disusul dengan memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Wa ahlihim, dan memperbaiki keluarganya. Bertaubat, memperbaiki diri dan memperbaiki setiap anggota keluarganya. Kemudian waman haulahum, demikian juga memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya. Caranya bidda'wati ilallah, dengan melaksanakan dakwah ilallah, mengajak mereka kembali kepada Allah. Hatta yantashira as-salah wa ya'umma al-khairu, sehingga kebaikan akan tersebar, dan kebaikan, sehingga kesolehan akan tersebar dan kebaikan akan merata di mana-mana. Setiap kita singgah di satu tempat, isinya adalah kebaikan. Setiap kita bertemu orang, orang itu adalah orang yang soleh, orang yang selalu ingin dekat kepada Allah SWT, orang yang selalu ingin beribadah dan taat kepada Allah, dan orang yang tidak memiliki semangat untuk bermaksiat kepada Allah, bahkan semangatnya adalah meninggalkan kemaksiatan. Kalau keadaan masyarakat secara umum sudah demikian, fayaltufullahu subhanahu wa ta'ala bihim, Allah akan berbuat lembut kepada mereka, Allah akan berbuat baik, akan lembut kepada mereka. Wa yurihuhum min zulmi adh-dhalim bi salahihi, dan Allah akan menjadikan mereka itu bisa istirahat, bisa senang, sehingga tidak mendapatkan kezaliman dari orang yang zalim, karena orang itu telah menjadi soleh. Pemimpinnya ketika masyarakatnya berubah menjadi baik semuanya, karena usaha-usaha dari tiap individu muslim berubah total, misalnya secara umum berubah menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat kepada Allah, pemimpinnya akan berubah menjadi soleh, sehingga yang akan dialami setiap muslim itu adalah rasa senang, bisa beristirahat dari kedzaliman, tidak tertekan oleh kedzaliman-kedzaliman. Atau kalau tidak berubah pemimpinnya menjadi pemimpin yang saleh, yubtiluhum khairan minhu, Allah akan menggantikan pemimpin yang tidak saleh tersebut dengan pemimpin yang saleh, yang lebih baik daripada yang pertama. Wa aslah, dan pemimpin yang lebih soleh, pemimpin yang lebih baik dan pemimpin yang lebih soleh daripada pemimpin yang pertama. Intinya kita perbaiki dulu diri kita, kita jadikan soleh dulu diri kita, kita bertaubat kepada Allah, nanti jalan keluar itu ada. Kita yakin akan janji Allah SWT yang menjelaskan bahwa makhraj, solusi itu terletak pada ketakwaan. Jadi kalau kita takwa, diberi solusi. Tapi bukan satu orang yang takwa, sudah merata umum orang-orang itu senang dengan kehidupan bertakwa kepada Allah SWT, baru ada jalan keluar dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah akan dibuatkan jalan keluar oleh Allah baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang dia tidak menyangkanya. Kalau kondisi takwa itu sudah merata di mana-mana, maka akhirnya Allah akan memberikan pemimpin yang baik. Otomatis nanti ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang kondisinya soleh. Fal amru kulluhu biyadillah, al amr perkaranya semuanya itu ada di tangan Allah. Enggak ada kekuasaan yang ada di tangan manusia. Semua kekuasaan, semua urusan untuk mengatur urusan, yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah hai Muhammad, Allahumma ya Allah, Engkau malikal mulk, raja, rajanya setiap raja yang berkuasa. Tu'til mulka, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Maka kalau Allah menghendaki memberikan kekuasaan kepada siapa saja, akan terjadi. Ketika masyarakat dalam kondisi, dalam keadaan tidak baik, masyarakatnya rata-rata berbuat maksiat, rata-rata penipu, rata-rata melakukan pelanggaran, Allah berikan kepada mereka kekuasaan seorang pemimpin yang buruk seperti mereka. Tapi kalau masyarakat dalam keadaan baik, soleh, ahli ibadah, akan diberi pemimpin yang baik seperti mereka. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', dan Engkau akan cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Usaha kita bukan menggulingkan pemimpin, mengganti dengan pemimpin yang baik. Sia-sia saja yang seperti itu. Usaha kita adalah memperbaiki diri kita, bertaubat kita. Dan hal yang paling mudah untuk kita lakukan, kita taubat sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, lingkungan kita. Dari situ mulainya, sebarkan dakwah Islamiyah yang benar. Ajak kaum muslimin untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ajak kaum muslimin untuk taat kepada Allah, untuk selalu taqarrub kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Ajak kaum muslimin untuk fokus pada cita-cita akhirat dan bukan tergiur pada cita-cita dunia. Ajak masyarakat untuk fokus hidupnya menjadi abnaul akhirah, menjadi generasi akhirat dan bukan menjadi generasi dunia. Karena dunia akan kita tinggalkan, enggak akan langgeng, tidak akan abadi. Kita ajak masyarakat seperti itu, mulai dari diri kita, lalu istri kita, lalu anak-anak kita. Ajak mereka untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk meninggalkan bid'ah, untuk meninggalkan khurafat, takhayul, untuk meninggalkan keyakinan-keyakinan yang salah, untuk meninggalkan semaunya sendiri dalam ibadah, tapi kemudian bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'izzu man tasya', Engkau ya Allah memuliakan orang yang Engkau kehendaki, mengangkat orang itu memiliki izzah. Wa tudhillu man tasya', dan Engkau akan hinakan orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hina orang yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, hanya ada di tangan-Mu saja ya Allah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi semua kekuasaan ada di tangan Allah. Maka kita mintanya kepada Allah. Minta kepada Allah harus sesuai dengan prosedur yang diridhoi oleh Allah, bukan dengan prosedur yang menyimpang. kalau kita sering mendengar sebagian kaum muslimin berbicara tentang perjuangan memperbaiki keadaan, tapi kalau cara perbaikan itu menyimpang dari prosedur yang telah digariskan oleh Rasulullah, oleh Alkitab wa Sunnah, tidak akan sampai. Karena segala sesuatu harus ada prosedurnya. Segala sesuatu ada prosedurnya. Masuk Imam Bukhari saja ada prosedurnya. Menjadi PNS juga ada prosedurnya. Semuanya ada prosedurnya. Begitu juga untuk mendapatkan ridho dari Allah pun ada prosedurnya. Supaya masyarakat berubah menjadi baik, dipimpin oleh seorang yang baik, ada prosedurnya yang tidak boleh menyimpang dari syariat, dari Al-Quran dan Sunnah. Ini tadi dalam surat Ali Imran ayat 26. Silahkan nanti dibaca dan dikaji kembali bersama dengan tafsirnya, surat Ali Imran ayat 26. Kekuasaan ada di tangan Allah. Dia yang mengangkat pemimpin, dia yang menurunkan pemimpin. Caranya kita harus bertaubat. Caranya supaya kita diberi pemimpin yang baik, kita harus menjadi orang yang baik. Kalau kita rata-rata, kita kaum muslimin itu jauh dari Islam, ya diberi pemimpin yang jauh dari Islam. Wattarikh fihi ibratun azimatun likulli man tadabbarahu. Sejarah, di dalam sejarah itu ada ibrah, ada pelajaran yang besar, yang agung. Sejarah yang sudah berlalu, yang tercatat di dalam kitab-kitab, dan sejarah yang terpercaya, itu ada pelajaran agung di dalamnya bagi setiap orang yang mau merenunginya. Kita bisa melihat sejarah, sejarah mana saja, terutama sejarah kaum muslimin. Kalau kita mau merenunginya, kita akan mendapatkan pelajaran yang besar ketika kita melihat sejarah. Fataro katsiran minan nas alladzina khalafu amran nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau, kata Syekh Abdul Razak, maka engkau, anda akan melihat banyak di antara manusia yang menyimpang, yang menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaju an wulat ala wulatihim, dan mereka melakukan pembangkangan, pemberontakan kepada para penguasanya. Wa lam yasluku al maslak asy-syar'i fi hadzal bab. Mereka tidak menempuh cara yang syar'i, tidak menempuh jalan yang disyariatkan dalam bab ini. Maka nataja an dzalika fasadun adzim. Hasilnya adalah kerusakan yang besar. Hasilnya adalah kerusakan yang besar. Alal ibadi wal bilad. Bagi bangsa dan negara. Bagi bangsa dan negara. Kita bisa melihat sejarah mana saja. Setiap kali ada penyimpangan dalam usaha melakukan perbaikan, ada penyimpangan dalam perjuangan menegakkan kebaikan, tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar melakukan pembangkangan, pembangkangan langsung ataupun tidak langsung, pembangkangan dengan keluar membawa senjata, atau pembangkangan dengan kata-kata yang tidak pantas, atau mendorong orang lain, memberikan hasutan kepada orang lain untuk terjadinya pembangkangan seperti ini, tidak mau menempuh cara-cara yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah, maka hasilnya adalah kerusakan yang besar bagi umat, bagi bangsa dan negara. Hasilnya adalah fawdha, kekacauan, kericuan, ketidakstabilan, tidak ada ujung pangkal. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita mendengarkan bagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang selama ini dituduh sangar, Orang yang selama ini dituduh keras. Tapi bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Dalam kitabnya Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah, beliau mengatakan, wala'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala dhi sultanin illa wa kana fi khurujiha minal fasadi ma huwa a'zamu minal fasad alladhi azalathu. Tampaknya hampir tidak pernah dikenal, hampir tidak pernah diketahui dari satu kelompok manusia yang keluar melakukan pembangkangan terhadap penguasa, kecuali pembangkangannya tersebut itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang dia hilangkannya. Dia ingin menghilangkan kerusakan yang ada pada penguasa. Tapi dengan dia melakukan pembangkangan, yang terjadi justru kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang dia hilangkannya. Jadi sama saja, kerusakan yang ada hilang, timbul kerusakan yang lebih besar. Wa qala aidan, Syekhul Islam juga berkata, dari perkataan Syekhul Islam itu tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa Syekhul Islam orang yang tidak pernah menyuruh orang untuk melakukan pembangkangan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak pernah menyuruh orang untuk melakukan pembangkangan kepada penguasa yang sah, kepada pemimpin yang sah, karena beliau cinta kepada keadaan yang baik. Memang harus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi maksudnya adalah untuk menghilangkan kemungkaran, bukan untuk menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau minimal sama dengan kemungkaran yang dihilangkannya. Maka kalau kemungkaran yang ingin dihilangkan itu tidak bisa hilang, justru yang timbul adalah kemungkaran yang sama atau lebih besar, maka pada saat itu tidak boleh untuk melakukan tindakan yang demikian. Karena amar ma'ruf nahi mungkar tujuannya adalah untuk menciptakan ma'ruf dan menghilangkan mungkar, bukan untuk menghilangkan ma'ruf dan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Wa qala aidan, beliau juga berkata dalam kitab yang sama, jilid yang berbeda, walihada istaqarra amru ahli sunnati ala tarkil qitali fil fitnah. Oleh karena itu, urusan ahlu sunnah sudah menjadi mantap. Maksudnya, sudah menjadi satu sikap yang mantap di kalangan ahlu sunnah wal jamaah untuk tidak ikut berperang dalam suasana fitnah, untuk meninggalkan peperangan dalam suasana fitnah. Misalnya terjadi pertempuran sesama kaum muslimin, terjadi peperangan sesama kaum muslimin yang tidak jelas ujung pangkalnya, ini namanya fitnah. Yang seperti ini namanya fitnah, terjadi pertempuran, permusuhan, perseteruan di antara kaum muslimin yang ujung pangkalnya tidak jelas, hanya karena hawa nafsu, bukan berdasarkan dalil, bukan ingin menegakkan al-haq, tapi persoalannya adalah persoalan hawa nafsu. Lah, ketika terjadi peperangan seperti itu, kita tidak terlibat dalam peperangan seperti itu, itu adalah sesuatu yang menjadi kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah, tidak terlibat, tidak ikut serta dalam peperangan yang seperti itu. Kenapa? Lil ahadith as-sahihati ats-tsabitati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya hadis-hadis yang sahih, yang tsabit, jelas berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa saru yadhkuruna hadza fi 'aqaidihim. Dan mereka, para ahlu sunnah, menyebut-nyebutkan ini, jadilah mereka menyebutkan masalah ini masuk dalam prinsip akidah mereka. Masuk dalam prinsip akidah mereka. Jadi meninggalkan perang dalam suasana fitnah, tidak ikut terlibat di dalamnya, itu termasuk prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini dimasukkan oleh mereka ke dalam lingkup akidah. Wa ya'muruna bis-sabri, Ahlussunnah wal Jamaah juga memerintahkan untuk bersabar. Ala jawril imam, ala jawril a'immah, wa tarki qitalihim, untuk bersabar terhadap kejahatan para penguasa dan untuk tidak memerangi mereka. Ini kan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya tidak ada cerita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengajak, menyuruh atau mengompori orang lain untuk memanas-manasi untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hidupnya itu berpindah dari penjara ke penjara karena kedzaliman penguasa. Sebagian diantaranya karena fitnah orang-orang ahli bid'ah. Hidup dari penjara ke penjara, saking lamanya hidup di penjara, pindah-pindah, menjadi betah hidup di penjara. Beliau wafat di dalam penjara. Tapi penjaranya penuh dengan bekas-bekas peninggalan ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semua orang menghormati Syekhul Islam, penguasa juga menghormati. Dan meskipun seperti itu, Syekhul Islam tidak pernah menyuruh duduk di majlis beliau untuk kemudian menyinggung yang bersifat provokasi, manas-manasi masyarakat untuk berontak. Tidak ada. Dan itulah sikap para imam yang lain selain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semua imam seperti itu. Kalau yang tidak seperti itu berarti beda dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kerjanya ngompor-ngompori orang, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ada contoh-contoh dari para pendahulu. Syekhul Islam yang dicap keras, gak pernah ngompori seperti itu. Tapi begitu pasukan Tartar menyerbu ke Syam, Ibnu Taimiyah bangkit menjadi orang pertama yang memobilisasi kaum muslimin untuk tegak melawan tentara Tartar. Meminta kepada penguasa yang ada untuk bangkit melawan tentara Tartar yang menghancurkan kaum muslimin. Tapi ketika berbicara ke dalam tentang wilayah negerinya, tentang kekuasaannya, enggak pernah Syekhul Islam menyuruh mereka untuk menyuruh apa kaum muslimin untuk melakukan pemberontakan, perlawanan, atau untuk ngompori supaya menjatuhkan penguasa yang ada. Enggak ada yang seperti itu. Maksudnya kita jangan disibukkan dengan hal yang seperti itu. Kita itu tidak usah menyibukkan diri dengan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya kalau sibuk dengan urusan seperti itu belum tentu benar. Terus kemudian kita lupa tentang agama kita, untuk ibadah lupa. Akhirnya ibadahnya itu berdasarkan semangat, yang kadang-kadang semangat itu adalah semangat emosional, bukan semangat berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Jadi kita tidak usah disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Kita sibukkan diri kita dengan ilmu, mendalami pemahaman-pemahaman tentang ajaran Islam yang benar itu seperti apa. Sedikit demi sedikit menurut kemampuan kita, lalu kita amalkan. Kita sibuk dengan ibadah, kita sibuk dengan membaca Al-Quran, kita sibuk dengan membaca kitab-kitab atau buku-buku yang baik, yang benar, yang di dalamnya akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat, yang dikarang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. dan terjemahannya sudah banyak. Ada terjemah Sahih Bukhari, ada terjemah Riyadhus Shalihin, ada terjemah tentang akidah-akidah, ada kitab-kitab akidah karya yang berbahasa Indonesia, banyak sekarang. Kita sibukkan membaca itu, enggak usah menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang untungnya belum tentu jelas, manfaatnya tidak jelas, bahkan mungkin manfaatnya hanya sedikit. Kalau kita katakan enggak ada manfaatnya, mungkin keterlaluan. Ada saja manfaatnya. Khamr aja ada manfaatnya. Khamr ada manfaatnya. Tapi kata Allah, wa ithmu huma akbaru min naf'ihima. Manfaat khamr dan maisir, judi, judi kan ada manfaatnya. Ya, kalau dapat menang uang itu bisa dikasihkan keluarga, ada manfaatnya, tapi dosa. Dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi khamr, judi, manfaatnya tetap ada. Semua apa yang ada di dunia itu ada manfaatnya, tapi manfaatnya itu sedikit dibandingkan dengan madharatnya, dengan rusaknya. Jadi kalaupun ada manfaat, sedikit manfaatnya, tidak ada artinya dibandingkan dengan manfaat yang ingin kita cari. Jadi ini supaya jelas, itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang selama ini dipandang sebagai orang yang keras, yang tegas. Kalau tegas memang betul, tapi maksudnya sangar itu tidak benar. Syaikhul Islam bukan orang yang sangar, lemah lembut beliau. Tapi bahasanya memang tegas terhadap orang-orang yang melawan Al-Quran dan Sunnah. Tegas, tidak terkalahkan. Ya, tidak, maksudnya tidak bisa terbantahkan ketegasannya, karena memang hujahnya kuat. Waqala Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah di dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, ada kitab namanya Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Tahawi Al-Hanafi. Al-Imam At-Tahawi madhabnya madhab Hanafi. Beliau masih ada hubungan famili dengan Al-Imam Al-Muzani, sedangkan Al-Imam Al-Muzani Syafi'i. Tapi kedua-duanya Salafi. Kedua-duanya Salafi. Jadi jangan punya anggapan kalau Syafi'i tidak Salafi, kalau Hanafi tidak Salafi, kalau Maliki tidak Salafi. Ada orang-orang yang Salafi, ada yang tidak Salafi. Imam Tahawi punya risalah ringkas namanya Al-Aqidah At-Tahawiyah, karena yang menyusun pokok-pokok akidah ini adalah Imam Tahawi, kemudian disyarah oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Beliau Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi di dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah mengatakan, wa amma luzumu ta'atihim wa injaru falannahu yatarattabu 'ala al-khuruji min ta'atihim min al-mafasidi ad'afu ma yahsulu min jawrihim bal fi as-sabri 'ala jawrihim takfiru as-sayyi'at wa mudha'afatul ujur fa inna Allah ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina wal jazaa'u min jinsil 'amal fa alaina al ijtihadu fil istighfar wat taubati wa islahil 'amal fa idza arada ar ra'iyatu ay yatakhallasu min dhulmil amirid dhalim falyatrukud dhulma. Ini dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kata beliau, amma luzumu ta'atihim, adapun menetapi, menetapi itu apa namanya, menjadikan diri ini tetap dalam ketaatan kepada para penguasa, menjadikan diri ini tetap dalam ketaatan kepada penguasa meskipun mereka jahat, meskipun mereka itu zalim, meskipun para penguasa itu zalim, jahat, Mengapa harus tetap mentaati mereka? فَلِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ طَاعَتِهِمْ مِنَ الْمَفَاسِدِ أَضْعَافْ مَا يَحْسُلُ مِنْ جَوْرِهِمْ. Karena keluar dari ketaatan kepada penguasa, keluar dari ketaatan kepada penguasa berakibat pada kerusakan, berakibat pada kerusakan-kerusakan yang berlipat-lipat kali daripada yang diperoleh dari kejahatan penguasa. Jadi mengapa harus tetap taat kepada penguasa meskipun mereka itu zalim? Karena keluar dari ketaatan kepada penguasa, maksudnya melakukan pembangkangan, ini akibatnya adalah kerusakan-kerusakan yang berlipat-lipat daripada kerusakan yang dilakukan oleh penguasa. Kalau darah teralirkan, harta terampas, kacau balau suasananya. Tadinya harta yang terampas paling-paling hanya sedikit, dan itu pun secara individu kayaknya enggak terasakan. Cuma karena dimunculkan. Ini kalau utang itu dibagikan kepada tiap-tiap kepala, masing-masing kepala menanggung utang sekian miliar umpamanya. Itu kan kalau digitukan. Kalau kita enggak usah merasakan kan enggak terasa, kita enggak punya utang kok. Ya utang kita kepada tetangga saja. Harus dibayar kalau utang kepada tetangga. Ya harus kita bayar kalau utang kepada tetangga. Disiplin dong, membayar utang itu disiplin. Jangan sampai kita mati sedangkan kita punya utang. Udah kalau itu utang banyak misalnya dari luar lagi, urusan yang berhutang kita enggak ikut nanggung, enggak ikut berdosa kita itu. Yang seperti itu enggak ikut berdosa kita itu. Ada yang punya urusan seperti kita berjamaah, sholat berjamaah kepada imam. Imamnya salah baca, yang dosa imamnya bukan kita. Tapi kita tetap wajib berjamaah mengikuti imam, walaupun imamnya salah bacanya, walaupun imamnya mungkin melakukan kesalahan-kesalahan yang lain di luar bacaan. Tapi kalau kita mengikuti imam, karena tidak ada jamaah yang lain, kita dapat pahalanya berjamaah, yang dosa adalah imamnya. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang itu. Ini juga demikian. Bal fi sabri, kata Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, bal fi sabri ala jawrihim, bahkan di dalam bersabar menghadapi kejahatan penguasa, di dalamnya terdapat takfirus sayyiat, penghapusan terhadap dosa-dosa kita. Kalau kita bersabar menghadapi kejahatan penguasa, dosa kita dihapuskan dengan kesabaran ini. Karena kita meredam suasana tetap kondusif, sabar, sehingga suasana kondusif itu tetap terjaga. Yang tadinya mau mencuat, mau kacau, tapi rata-rata kita bersabar, kita dosa-dosa kita akan terhapuskan. Wa mudha'afatul ujur, dan berlipat ganda pahalanya. Kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi jangan dikira bahwa pahala itu hanya dapat kita peroleh dari sholat kita saja, dari puasa kita saja, dari kegiatan-kegiatan individu kita saja. Bahkan kegiatan-kegiatan seperti tadi, sabar dan mengajak orang lain bersabar, udah sabar saja, tenang, gak usah ikut-ikutan hal yang seperti itu. Sabar kita, bertobat kita kepada Allah. Itu ajakan sabar kepada diri dan kepada orang lain, itu merupakan taqarrub kepada Allah. Dosa kita akan dihapuskan dan kita mendapatkan pahala dari Allah. Kata Syekh, kata Ibu Ibnu Abil Izzi, mudha'afatul ujur, berlipat-lipat pahalanya. Fa innallaha ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina, karena sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan penguasa itu berkuasa sewenang-wenang atas kita kecuali karena perbuatan kita yang rusak. Perbuatan kita yang rusak. Di mana-mana kita lihat ada penipuan, ada korupsi. Menginginkan pemimpinnya tidak korupsi, tapi kitanya korupsi. Ya gimana? Pemimpin itu asalnya dari kita. Orang-orang yang korupsi itu asalnya dari kita, anak-anak kita, anak masyarakat. Masyarakatnya korupsi, sekolahnya sudah korupsi. Ya, dari mulai sekolahnya sudah korupsi, nyontek kan korupsi. Terbiasa nyontek, nanti lama-lama terbiasa nyontek ketika punya kesempatan besar. Dan itu selalu mulai dididik dari kelas paling rendah sampai kelas perguruan tertinggi sampai S3 juga tetap nyontek. Berbuat curang seperti itu. Lalu hasilnya ya masyarakat-masyarakat yang curang, ahli pendidikan tapi curang misalnya. Titelnya tinggi, doktor, profesor, tapi tetap curang. Lah terus bagaimana kita berharap akan menjadi baik keadaan masyarakat? Maka kita mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri. Meskipun berat, harus kita mulai dari diri kita sendiri. Berusahalah untuk tidak bohong misalnya. Berusahalah untuk tetap jujur, karena bohong itu gampang, tapi jujur itu sulit. Untuk jujur berat, untuk tetap menjaga kemurnian tauhid berat, untuk bisa menjalankan kewajiban berat, untuk menghindari kemaksiatan berat. Bukan hukumnya yang berat, tapi hawa nafsunya yang menjadikan itu semuanya jadi berat. Teman pergaulan kita tidak mendukung kita untuk sholat jamaah, ya tidak, ya sulit kita, berat jadinya sholat jamaah. Teman pergaulan kita senengnya adalah cerita-cerita khurafat, ya akhirnya kita dunianya ya seperti itu. Sebentar-sebentar cari batu akik. Terus ada orang tanya, kita dianggap sebagai orang alim, ada orang tanya kepada kita, HP saya hilang, tolong carikan. Ya, begitu nyari, doa Al-Fatihah doanya atau doa baca ayat kursi ketemu. Besok datang berbondong-bondong orang tanya kepada kita. Jadilah dukun wal'iyadzubillah. Jadi dukun. Hati-hati menjawab pertanyaan orang. Iya. Jadi hati-hati, perbaiki itunya dulu. Kita harus punya sikap yang tegas, jelas. Kalau mau nanya HP hilang, bukan kepada saya, kepada polisi. Tanya kepada, lapor kepada polisi, bukan lapor sama saya. Motornya hilang, mobilnya saya, bukan ke saya, datangnya ke pak polisi. Datang ke polsek. Atau ke mana, yang intinya kepada pak polisi. Kalau kepada kita, nanti kita dijadikan dukun, dijadikan sebagai orang pintar dengan membaca Al-Fatihah ketemu, dengan membaca apa namanya, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalnya seperti itu benar yang kita baca, terus sembuh kankernya, lama-lama kita tertipu. Hati-hati yang seperti ini. Jadi kita perbaiki diri kita sendiri, kita ajak orang lain untuk menjadi baik, bertauhid, sabar. Terus ketika menghadapi masalah-masalah dari para pemimpin kita, kita tetap sabar. Dengan dakwah, dengan terus melakukan dakwah. Munasahah itu kan harus memberikan nasihat, kepada siapa saja itu harus, termasuk kepada para pemimpin jika kita punya akses untuk bicara sendirian dengan dia, tidak di depan orang lain. Kan terpuji ya, menasihati orang, datangi sendirian, ngomong empat mata, itu adalah hal yang terpuji. Hatta dengan teman, hatta dengan tetangga. Tapi kalau kita ingin menasihati orang lain, terus kita obral omongan kita di gardu pos jaga misalnya, itu orang itu kok sukanya kayak gitu ya. Lah kita mau masih ngasih nasihat atau ngasih atau ngerasani orang? Kalau ngasih nasihat, datangi sendiri ke rumahnya. Assalamualaikum, ketok pintunya, tok tok tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab. Pak mau anu ziarah sebentar, silaturahim. Ingkang sepindah, kula badhe silaturahim. Yang kedua, ingin ngobrol sejenak. Dengan cara yang baik, kemukakan dalilnya. Itu kayaknya kok enggak baik. Tapi kalau ngomong tentang orang lain yang sepantaran dengan kita, yang satu tingkat dengan kita, kelasnya bukan apa-apa, kelas biasa rakyat, terus di gardu ronda, itu orang ini yang terjadi adalah permusuhan. Yang terjadi adalah melancarkan kedengkian di hatinya orang lain kepada orang yang kita rasani. Itu baru orang yang setingkat kita. Lah kalau yang kita omong seperti itu adalah pemimpin, panas hatinya. Ya panas hatinya. Kemudian dia akan cerita kepada orang lain, panas hati orang lain. Kemudian di share di medsos, di apa, akhirnya menimbulkan kekacauan. Padahal belum tentu benar. Belum tentu benar. Dan yang kita cari apanya? Memperbaiki atau merusak? Kalau memperbaiki enggak begitu, datangi langsung kalau punya akses. Kalau enggak punya akses, minimal doa sajalah. Doa. Kita doakan mudah-mudahan para pemimpin kita menjadi pemimpin yang soleh. Loh, doa ini kalau kita ikhlas berdoa kepada Allah dikabulkan, manfaatkan doa kita. Kalau kita ikhlas doanya dan mendoakan para pemimpin kita untuk menjadi soleh, untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, untuk perhatian kepada kaum muslimin, untuk tidak zalim kepada kaum muslimin, kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, kan luar biasa itu. Kalau seluruh kaum muslimin berdoa seperti itu, kita enggak tahu doa mana yang dikabulkan oleh Allah SWT dan doa siapa yang dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau dikabulkan, itu kemenangan yang besar. Berarti kita sukses. Minimal dengan banyak berdoa seperti itu, kita akan meredam keadaan menjadi kondusif. Dan akhirnya kita ibadah juga bisa tenang. Yang baca Quran tenang, di masjid tenang, mau ngadakan ceramah juga tenang. Tapi kalau ceramahnya sudah mulai menyinggung-nyinggung orang lain, akhirnya lama-lama ceramah pun gak tenang, karena dilarang, di mana-mana dilarang. Tapi lain kalau misalnya, kalau kita menyampaikan al-haq, kemudian banyak orang yang tidak suka, itu memang resiko gitu ya. Tapi bukan pemimpin, bukan mengarah kepada pemimpin. Kita bicara agama murni, dalilnya ini, Al-Quran begini, sunnah gini, tauhid harus kayak gini, syirik itu bentuknya seperti ini, harus kita sampaikan. Wal jaza'u min jinsil amal. Balasan itu, balasan dari Allah itu termasuk balasan yang kita peroleh dari Allah itu sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Kalau kita berbuat jelek, balasannya akan kejelekan. Kalau biasanya kita suka melakukan hal-hal yang merusak, maka kita pun akan menerima akibat yang hampir sama seperti itu. Oleh karena itu kata Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, fa'alainal istihad fil istighfar wa taubati wa islahil amal. Maka kita wajib berusaha keras, wajib beristihad, berusaha keras untuk beristighfar, untuk bertaubat dan memperbaiki amal kita, memperbaiki tindakan kita. Istighfar sungguh-sungguh, bukan sekedar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, tapi amalnya tidak sesuai dengan minta ampun. Ya, astaghfirullah tapi HP-nya jalan terus. Astaghfirullah, gambarnya kok maksiat ini di mana-mana, tapi terus dilihatin, dipelototin. Lah ini namanya cuma lidahnya saja mengatakan istighfar, tapi hatinya tidak istighfar. Istighfar lahir batin, hatinya mengucapkan, lidahnya juga mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullahal azim. Astaghfirullah, istighfar, kemudian kita bertaubat, tinggalkan semua kebiasaan buruk kita, tinggalkan semua kemaksiatan, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari agama, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena barokah itu ada pada sunnah Nabi SAW. Kita bisa bersatu karena kita mengikuti sunnah Nabi. Kita menjadi tenang hidupnya karena mengikuti sunnah Nabi. Dan kita akan gelisah hidupnya kalau kita tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita perbaiki amalan kita, tindakan kita. فَإِذَا أَرَادَ الرَّعِيَّةُ أَنْ يَتَخَلَّصُ مِنْ ذُلْمِ الْأَمِيرِ ظَالِمِ. Ketika rakyat, masyarakat ingin lepas dari kedzaliman seorang pemimpin yang zalim, فَلْيَتْرُكُ الذُّلْمَ, hendaknya mereka tinggalkan kedzaliman. Kalau ingin lepas dari kedzaliman pemimpin yang zalim, dia harus tidak zalim. Harus tidak zalim, harus tinggalkan kedzaliman. Ya ayyuhalladzina amanu, misalnya gitu, ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu, gimana? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha apa namanya? Surat Alim, surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa innahu fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wa dharu ma baqiya min riba, tinggalkan yang sudah apa nih, ma baqiya, yang sisa daripada riba sudah tinggalkan. Yang dulu kita pernah berbuat riba, terus kemudian masih ada sisa riba yang ada, sudah tinggalkan saja sudah. Bertakwalah kepada Allah, sudah tinggalkan riba. Riba yang masih ada sudah tinggalkan. Yang masih tersisa, yang masih riba, tinggalkan. Fa in lam taf'alu, kalau kamu tidak mau melakukannya, maka umumkanlah dengan biharbi minallah, akan ada perang yang dilancarkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan mendapatkan murka dari Allah dan Rasulnya. Akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kamu bertaubat, falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu bertaubat, kamu akan mendapatkan modalnya. La tadlimun wa la tudlamun. Kamu tidak berbuat zalim dan kamu tidak dizalimi. Ini misalnya hal-hal yang seperti itu kita tinggalkan. Karena riba itu dosa. Riba itu dosa. Segala cara yang bisa menyebabkan kita terjerumus dalam riba, maka kita tinggalkan. yang mungkin untuk kita tinggalkan, kita tinggalkan. Nah, ini yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Pada intinya, kalau kita menghendaki kebaikan bagi kita, bagi masyarakat kita, bagi pemimpin kita, kita harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu dengan banyak bertaubat, istighfar, memperbaiki tindakan kita, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, banyak beribadah, banyak bertakwa. Kemudian kita tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan kita tinggalkan, kita jauhi hal-hal yang menyebabkan datangnya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita sekalian, dan kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita sehingga kita selalu berjalan pada jalan yang lurus sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW dan sudah diikuti oleh para salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.